pelangi, terlukis wajah dalam mimpi, tertegungku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar bulan terasa